السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. Disebutkan di dalam ayat yang ke-82, 83 dan 84 sampai 85, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang yang beriman adalah Yahudi, kemudian orang-orang musyrik. Adapun kau akan dapati yang paling dekat kasih sayangnya kepada orang yang beriman adalah orang-orang yang berkata, kami Nasara. Dzalika bi'anna minhum qissisina wa ruhbana. Yang demikian karena di antara mereka ada para qissisin, ada para rahib, para pendeta, yang mereka itu tidak sombong. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul, yang kalau mereka mendengar apa yang diturunkan kepada rasul, kamu akan lihat mata-mata mereka berlinangan air mata. Mimma arafu minal haq, karena apa yang mereka ketahui dari kebenaran. Yaqulun, mereka berkata, Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Wahai Rabb kami, kami beriman, dan tulislah kami bersama orang-orang yang menyaksikan. Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana min al-haqqi. Dan mengapa kami tidak beriman kepada Allah dan apa yang datang kepada kami dari kebenaran? Wa natma'u an yudkhilana rabbuna, sedangkan kami berharap agar Allah memasukkan kami dan menggabungkan kami bersama kaum yang salihin. فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Maka Allah pun mengkhabarkan, memberikan balasan pahala kepada mereka dengan apa yang mereka ucapkan, yaitu jannat, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Wadhalika jazaul muhsinin, dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Adapun orang-orang kafir dan yang mendustakan ayat-ayat kami, maka merekalah golongan ashabul jahim, penduduk neraka jahim. Demikian terjemahan ayatnya yang ringkas. Dikatakan oleh Syekh Sa'di dalam tafsirnya yang ringkas ini, yaqulu ta'ala fi bayani aqrabat ta'ifatain ilal muslimin. Allah mengatakan di dalam ayat ini, menjelaskan siapa yang lebih dekat dari dua golongan kepada kaum muslimin. Wa ila wilayatihim wa mahabbatihim wa ab'adahum min dalik, dan juga menjelaskan siapa yang lebih dekat wilayahnya, dalam artian kecintaannya, mahabbahnya, loyalitasnya, dan siapa yang ab'adahum, dan siapa yang paling jauh. Maka Allah katakan, latajidanna, sungguh engkau pasti akan dapati, asyaddan nasi adawatan, yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman, yakni kaum muslimin, adalah Yahudi. Walladzina asyraku, dan orang-orang musyrik. Fahaulai ta'ifatani, maka dua golongan ini, golongan Yahudi dan golongan musyrikin, alal itlaq, secara mutlak, a'zamun nas mu'adatan lil Islam. Mereka adalah orang-orang yang paling besar permusuhannya terhadap Islam dan terhadap kaum muslimin secara mutlak. Yang paling keras permusuhannya terhadap Islam dan kaum muslimin adalah Yahudi. Kemudian orang-orang musyrik. Wa aktsaruhum sa'yan fi isalid darari ilaihim. Mereka adalah yang paling banyak memberikan, menyampaikan madarat, menimpakan kejelekan kepada orang-orang muslim, adalah Yahudi dan musyrikin. Wa dzalika li syiddati bughdihim lahum. Yang demikian karena dahsyatnya kebencian mereka kepada umat Islam. Baghyan wa hasadan wa inadan wa kufran. Dalam keadaan mereka melampaui batas, dalam keadaan mereka dengki, dalam keadaan mereka memusuhi dan mengingkari. Ini Yahudi dan musyrikin. Sebaliknya, wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dan engkau pasti akan dapati orang yang paling dekat kasih sayangnya kepada kaum muslimin, kepada orang-orang yang beriman, adalah orang-orang yang mengaku kami nasara, orang-orang Nasrani. Wa dzakara ta'ala lidzalika iddata asbab. Mengapa dikatakan Nasara adalah aqraban nasi mawaddatan? Orang yang paling dekat kasih sayangnya pada orang beriman adalah orang-orang Nasrani. Li'iddati asbab, karena beberapa sebab-sebab. Pertama, minha, di antaranya, anna minhum qissisin wa ruhban, bahwa di antara mereka ada pendeta-pendeta, uskup-uskup, rahib-rahib yang mereka memiliki ilmu. Ay ulama mutazahhidi. Di kalangan mereka ada pendeta yang berilmu dan zuhud. Makna zuhud adalah mementingkan akhirat, tidak mementingkan dunia. Wa 'ibadan fi as-sawami' muta'abbidin, Di antara mereka ada ahli ibadah yang mereka di sawami', sawami' adalah bentuk jamak dari sawma'ah. Sawma'ah adalah gereja, tempat ibadah. Di antara mereka ada ahli-ahli ibadah di gereja-gereja mereka, muta'abbidin, yang menghambakan diri kepada Allah. Wal ilmu ma'az zuhdi, memiliki ilmu dengan zuhud. Wa kadzalikal ibadah, demikian pula ibadah yang mereka lakukan. Semua itu mimma yulattif al-qalba wa yuraqqiquhu. Tiga perkara yang akan membuat lunak hati. Tiga perkara yang akan membuat hati menjadi latif, menjadi raqiq. Yang pertama adanya ilmu, yang kedua zuhud, yang ketiga ibadah. Sehingga barakallahu fikum, jangan heran kalau kadang mereka di gereja-gerejanya menangis, benar-benar menangis, mengeluarkan air mata. Dan bahkan di antara mereka beribadah di tengah malam, di sepertiga malam terakhir. Dan itu barakallahu fikum, bukan orang lain saksinya, saya sendiri saksinya. Ketika tengah malam, sepertiga malam terakhir, mendengar orang-orang menangis. Saya tanya sama penjaga hotel, "Pak, tadi malam saya mendengar orang-orang menangis. Takut ada kejadian sesuatu." "Oh tidak, itu di sebelah gereja." Khonibidina azakumullah, kalau dikatakan mereka hatinya bisa lembut dengan itu, mungkin. Dan Allah menghabarkan itulah sebabnya, sehingga mereka tidak sejahat orang-orang Yahudi dan musyriki. Karena memiliki tiga. Sebagian pendeta mereka memiliki ilmu, kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, zuhud, lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Yang ketiga, mereka beribadah. Wa yuzilu anhu ma fihi min al-jafa'i wal-ghilzah. Perkara-perkara itu akan menghilangkan kekasaran, kekakuan, wal-ghilzah. Fadhalika la yujad fihim ghilzatul yahud. Maka pada kaum Nasrani tidak memiliki kekasaran Yahudi, tidak memiliki sikap kerasnya Yahudi. Wasyiddatil musyrikin, tidak memiliki sikap kerasnya musyrikin. Ikhwan ibn a'azakumullah, beberapa sahabat dalam perjalanannya radhiyallahu ta'ala anhum mencari tempat bernaung untuk istirahat, sholat dan sebagainya. Mereka tidak mendapati kecuali satu bangunan, yang ketika mereka mengetuknya itu adalah rumah seorang Nasrani. Minta izin untuk beribadah sholat di sana. Ditanya, apakah lantai ini suci? Dijawab oleh orang Nasrani tadi, sesuci hati-hati kalian. Itu jawabannya, sesuci hati-hati kalian. Dan mereka diizinkan untuk mengerjakan sholat di rumahnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, dan diriwayatkan yang seperti itu atau mirip dengan itu beberapa kejadian dari para sahabat, sehingga dibahas oleh para ulama, bolehkah suatu saat ketika dalam keadaan darurat enggak ada tempat sholat kecuali gereja? Boleh. Yaitu riwayatnya para sahabat tadi yang singgah di sebuah gereja dan sholat di sana. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala, dikatakan selanjutnya, wa minha, alasan kedua, wa annahum la yastakbirun, kata Allah mereka tidak sombong. Ay laisa fihim takabbur wala utum anil inqiyadi lil haqqi. Mereka tidak memiliki kesombongan dan tidak memiliki utu, penentangan keras untuk mengikuti kebenaran. Wa dzalika mujibun liqurbihim minal muslimin, dan itu menyebabkan mereka bisa dekat dengan kaum muslimin, bisa dekat dengan kaum muslimin. Wa min mahabbatihim, dan bisa mereka memiliki cinta atau kesukaan pada muslimin. Fa innal mutawadhi' aqrab ilal khairi minal mustakbir, karena orang-orang yang tawadhu' dan tidak sombong lebih dekat pada kebaikan daripada orang-orang yang sombong. Itu alasan kedua. Wa minha, alasan ketiga, annahum, dikatakan oleh Allah, wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul, yani Nabi Muhammad SAW, athara dhalika fi qulubihim, dan kalau mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul, mendengar ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu berpengaruh di hati-hati mereka. Wa khasha'u, dan mereka khusyu', tunduk. Wa fadat a'yunuhum, bahkan berlinangan air mata mereka. Ini seperti kisah yang kita kisahkan kemarin, yaitu ketika para sahabat hijrah ke Habasyah bersama pimpinan mereka Ja'far ibn Abi Talib, dan kemudian musyrikin datang ke Raja Najasyi menghasut, mereka ini adalah orang-orang yang menentang agama kalian, mereka ini adalah orang yang memusuhi Nasrani, mereka ini, mereka ini, mereka ini. Raja Najasyi, julukannya Najasyi, tidak percaya begitu saja. Dia berkata, panggil orang-orang itu. Maka dipanggillah para sahabat. Siapa juru bicara kalian? Maka berbicaralah juru bicaranya, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Ditanya, apa agama kalian? Dijawab, bahwasanya kami dulunya musyrikin penyembah berhala. Kemudian datang seseorang Nabi mengajak kami untuk beribadah hanya kepada Allah saja, tidak beribadah pada yang lain, dan mengajarkan kami untuk menyambung silaturahmi, mengajak kami untuk berbuat baik, mengajar kami untuk menolong fakir miskin, mengajak kami untuk beramar ma'ruf dan seterusnya. Sampai Raja Najasyi bertanya, apa yang kalian katakan tentang Isa alaihi salam? Maka dibacakanlah oleh Ja'far ibn Abi Thalib ayat yang turun kepada Rasulullah SAW, yaitu surat Maryam. Kaf ha ya ain sad, dikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Dikisahkan di dalamnya kisah Zakaria, kemudian kisah Maryam, kisah Isa alaihi salam. Apa yang terjadi? Mereka menangis. Hatta ahdallu lihahum, mereka semua menangis sampai membasahi jenggot-jenggot mereka. Mimma arafu minal haq, karena apa yang mereka ketahui dari kebenaran. Di dalam ayat-ayat dalam surat Maryam, di dalam Al-Quran, tidak ada yang dicerca. Maryam dipuji sebagai wanita yang suci. Nabi Isa dipuji sebagai seorang mukmin, seorang rasul, seorang hamba Allah yang dimuliakan sebagai nabi. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bisalati wa zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam akun jabbaran syaqiyya. Diceritakan bahwa bayi Isa masih dalam pangkuan Maryam sudah berbicara, mendapatkan mukjizat. Mereka menangis, menangis. Mimma arafu minal haq, karena mereka tahu kebenaran. Dan sudah pernah saya sampaikan bahwa ketika ada seseorang dari mereka, bahkan pendetanya, datang ke rumah mengirimkan paket lebaran, saya berkewajiban untuk menasehati. Saya berkewajiban untuk menyampaikan kebenaran bahwa Nabi Isa adalah Rasul, bukan anak Tuhan, bukan jelmaan Tuhan. Saya terangkan dengan jelas seperti apa yang terkandung dalam surat Maryam. Tidak membantah sama sekali. Menentang pun tidak. Dia hanya berkata, sampaikan, sampaikan, sampaikan. Iya, iya, iya, iya, terima kasih. Terus pulang. Ikhwan ibn a'azakumullah, betapa berbedanya dengan musyrikin yang memerangi kaum muslimin. Betapa bedanya dengan Yahudi yang selalu membantai kaum muslimin, menyerang kaum muslimin. Ini barakallahu fikum, dilihat secara keumuman, dikhabarkan oleh Allah, yang paling keras permusuhannya adalah Yahudi dan musyrikin, yang paling dekat adalah yang berkata kami Nasara. Tetapi kekecualian ada saja. Mungkin dari orang-orang yang sana demikian keadaannya, sebaliknya, atau dari Nasrani yang kejam, ya mungkin ada. Tapi kita bicara tentang keumuman. Qala, dikatakan selanjutnya, ketika mereka mendengar ayat-ayat Allah dibacakan oleh Ja'far bin Abi Thalib, maka mereka para qissisin, para pendeta-pendeta, para rahib-rahib tadi menangis. Dan kemudian mereka mendengar tentang kebenaran, mereka mempersaksikan bahwa itu hak. Diambil satu ranting yang kecil dan berkata, sungguh tidak ada perbedaan. Apa yang kau bacakan tadi dengan apa yang ada pada kami, tidak ada perbedaan seranting ini pun. Tidak ada perbedaan seranting ini pun. Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Di antara mereka ada yang percaya dan beriman. Wahai Rabb kami, kami percaya, kami beriman, tulislah kami bersama orang-orang yang menyaksikan. Siapa? Ya beberapa orang dari mereka mudah untuk menerima kebenaran. Salah satunya Raja Najasyi tadi. Benar-benar masuk Islam. Sehingga Rasulullah SAW menyolatkannya dengan salat ghaib. Saudara kita Najasyi telah wafat hari ini. Kita kerjakan salat. Salat ghaib. Menyolatkan jenazah dalam keadaan tidak hadir jenazahnya. Dan ini dilakukan karena dikhawatirkan Raja Najasyi di sana tidak ada yang menyolatkannya. Orang-orang yang lain yang tidak mau masuk Islam menuntut Raja Najasyi. Bahkan mereka mulai memprotes, mengapa engkau ikut mereka? Ditanya, dihadirkan di hadapan para tokoh-tokoh mereka, apakah engkau masih berkeyakinan seperti keyakinan kita? Apa engkau sudah murtad, sudah keluar dari agama kita? Raja Najasyi sudah menulis kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, diletakkan di kantongnya. Dan ketika ditanya, apakah engkau sudah keluar dari agama kami, atau engkau sudah begini, sudah begitu, dijawab, aku tetap meyakini apa yang ada di dadaku ini. Dikatakan, aku tetap meyakini apa yang ada di dadaku ini. Sedangkan yang di dadanya adalah tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ikhwan fillah na'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kalau mereka mau mempersaksikan, berarti mereka sudah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Yashhaduna lillahi bitauhid, sudah mengikrarkan tauhid, walu rasulihi, dan mengikrarkan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wasihat maja'u bihi, dan membenarkan kebenaran apa yang dibawanya. Wa yashhaduna 'alal umami sabiqah bitasdiqi wat takdzib wa hum 'udul. Maka dikatakan faktubna ma'asyahidin, tulislah kami bersama orang-orang yang menyaksikan, maksudnya umat Nabi Muhammad SAW. Mengapa dijuluki dengan syahidin? Karena umat Islam adalah umat yang mempersaksikan kebenaran seluruh para nabi-nabi sebelumnya, yang membenarkan umat-umat yang terdahulu. Wahum udul, dan umat ini umat yang adil. Syahadatuhum makbulah, persaksian mereka diterima. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikianlah kami jadikan kalian umat yang tengah-tengah. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi-saksi atas manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan rasul akan menjadi saksi atas kalian. Maka umat Islam ini akan menjadi saksi-saksi atas umat-umat sebelumnya. Wahai Nabi Nuh, wahai Nabi Hud, wahai Nabi Daud, wahai Nabi Sulaiman, apakah kalian menyampaikan pada umat kalian? Ya Allah, aku sudah menyampaikan. Siapa saksi-saksi kalian? Para Nabi menjawab, saksi-saksi kami adalah umat Islam. Umat Islam yang menyaksikan kebenaran para Rasul tadi. Ikhwanu fillah, na'azzakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan Nabi Muhammad SAW sebagai saksi atas umat ini. Jadi umat-umat yang terdahulu dan para nabinya dipersaksikan oleh umat Islam ini, dan umat Islamnya dipersaksikan oleh nabinya alaihi salatu wassalam. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.